إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan di kesempatan malam hari ini kajian kita membaca syarah kitab Al-Kabair Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita memasuki bab dzikr qaswatil qalb yang disebutkan dalam bab ini oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَنَّا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً فَحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Karena mereka langgar janjinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka dan menjadikan hati mereka hati yang keras. Mereka suka merubah-rubah firman Allah subhanahu wa ta'ala dari tempat-tempatnya. Maka ayat ini bawakan yang mu'alif rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ukubah kepada orang-orang yang mereka itu melanggar janji mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ukubah kepada mereka. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka, mengusir dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati-hati mereka hati yang keras, hati yang tidaklah bermanfaat, yang tidaklah berfaedah terhadap hati tersebut dari nasihat-nasihat, peringatan-peringatan. Hati yang tidaklah menjadikan naam dari perkara-perkara yang menyenangkan terdorong untuk melakukan supaya mendapatkan hal-hal yang menyenangkan tersebut. Hati yang tidak menjadi takut dengan ancaman-ancaman naam, ya, tidak terpengaruh sedikit pun ketika ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dibacakan padanya. Nah, malas untuk melakukan kebaikan, meremehkan terhadap kejelekan, keburukan, dosa dan kemaksiatan. tentunya ini ukubah yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba itu hati yang keras. Nah, berkata Syekh rahimahullah hafizallahu taala, "La yazalu mu'allif rahimahullahu taala fi dzikri kaba'iril qulub." Masih saja mu'allif rahimahullahu taala menyebutkan tentang dosa-dosa besar yang berkaitan dengan hati. Wa minha kabiratu qaswatil qalb. Dan di antaranya yaitu dosa besar yang berhubungan dengan hati, yaitu kerasnya hati. Wa ya kabiratun min kaba'iriz dzunub. Ini adalah salah satu dosa di antara dosa-dosa besar. Naam, wa hadzal qalb wa malikul badan. Dan hati ini adalah raja, penguasa bagi badan. Naam. Ya. Raja, penguasa bagi badan. Yang baiknya badan tersebut tergantung baiknya hati. Rusaknya badan tergantung rusaknya hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Naam. Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahan jasadu kulluh, apabila baik ya daging tersebut, maka baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila rusak, maka akan rusak seluruh jasadnya. Ala wa yaqul, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Naam. Maka baiknya segala perkara urusan seorang hamba, anggota tubuhnya tergantung baiknya hatinya, dan rusaknya segala urusan seorang hamba itu tergantung ya terkait terhadap rusaknya hatinya. Naam. Ya. Fa idza kana hadzal qawl layyinan bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala, lanat lahul a'dha wa antalaqat fi'lil khair. Ya. Maka apabila hati ini hati yang lunak, hati yang lembut, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, lanat lahul a'dha, maka akan lunak, lembut pula. Ya, anggota-anggota tubuhnya. Wa antalaqat fi'lil khair. Dan ya, mendorong, tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, semangat ya kepada kebaikan dan takut terhadap ya dosa-dosa dan kemaksiatan. Ini ketika hatinya hati yang lembut, hati yang lunak. Ya. Khusyuk tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hati yang bersemangat dalam kebaikan. Hati yang takut terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan. Naam. Ya, ini ketika hati tersebut hati yang lunak, hati yang lembut, hati yang hidup. Wa idza kana hadzal qalbu qasiyan. Dan apabila hati ini hati yang keras. Ya. Fa inna hadza yu'athiru 'ala kulli al-a'dha' qaswatan wa jumudan wa kaslan an ta'atillahi jalla wa ala. Maka ini akan memberikan dampak pengaruh pada setiap anggota tubuh. Ya, anggota tubuh tersebut menjadi keras, kaku, malas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, malas dalam kebaikan-kebaikan, meremehkan terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, ayat-ayat Allah yang dibacakan tidak memberikan dampak pengaruh. Ya. Naam. Karena hatinya hati yang keras. Ya. Telah menjadi hati yang mati. Naam. Ya. Wa hadzal qalb qad ya'su wa yakunu ashadda min al-hajar. Dan hati ini terkadang keras, kerasnya seperti batu. Naam. Ya. Yang mana batu ini adalah merupakan sesuatu yang lebih keras dibandingkan besi, dibandingkan timah. Nah, yang mana besi atau timah ketika dia dihadapkan kepada api, ya akan menjadi lunak, meleleh. Nah, ya, tapi berbeda dengan batu. Ya, nah, al-ajar, ya, batu tidak akan menjadi lunak selama-lamanya ketika dihadapkan, dibakar dengan api. Yang ada akan menjadikan batu tersebut pecah. Ya kan? Bukan melunak, tapi pecah. Pecahan-pecahan batu ini pun masih tetap keras. Beda dengan besi, beda dengan ya, nam timah. Yang akan menjadi lunak besi, timah tersebut. Ya, ketika dibakar dengan api. Tapi kalau batu, tidak menjadikan batu itu ketika dibakar menjadi lunak. Nah, yang ada adalah hancur. Ya, pecah. Yang mana pecahan-pecahan ini dari batu tersebut tetap sesuatu yang keras. Iya kan? Nah, maka batu ini sesuatu yang lebih keras dibandingkan besi, dibandingkan timah, karena batu tidak akan melunak selama-lamanya. Maka hati ini menjadi terkadang menjadi hati yang keras. Kerasnya seperti batu. Yang demikian kondisi keadaannya. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan melarang orang-orang yang beriman. Ya, agar supaya tidak seperti mereka, orang-orang yang memiliki hati yang keras. Dari kalangan ahlul kitab, al-yahud, an-nasara. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am." Ya. Alam ya'lini alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fa tala 'alaihimul amanu fa qasat qulubuhum fa katsirun minhum fasiqun. Na'am. Ya. Agar supaya khusyuk hati-hati mereka untuk mengingat Allah dan mematuhi terhadap kebenaran yang telah datang kepada mereka. Ya. Dan janganlah mereka itu seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka Al-Kitab. Ya, sebelum mereka dari kalangan orang-orang Yahud, orang-orang Nasara. Ya. Berlalu masa yang panjang atas mereka, di mana mereka lalai dari kitab mereka, yang kemudian menjadikan hati mereka hati yang keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka terus-menerus di atas kelalaian, sehingga menyebabkan hilang lenyapnya keimanan dan keyakinan mereka. Hati ini hati yang butuh. Naam. Pada setiap saatnya, setiap waktunya, untuk senantiasa mengingat terhadap apa yang Allah turunkan dari kitab-kitabnya, yang tidak sepantasnya untuk lalai dari perkara-perkara tersebut, karena sungguhnya lalainya, ya, hati itu dari mengingat terhadap apa yang Allah turunkan akan menjadikan kerasnya hati, ya, na'am, ya, maka demikian hati yaitu ya keras seperti batu yang tidak akan lunak selama-lamanya. Naam. Wa yakunu ashadda minal hajar, yang mana terkadang hati ini justru lebih keras ya dibandingkan batu. Naam, karena di antara batu tersebut ya ada yang memancar darinya sungai-sungai yang keluar darinya air. Ya, ketika terbelah batu tersebut akan mengeluarkan mata air darinya. Dan di antara bebatuan tersebut ada yang jatuh meluncur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala ta'ala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah Wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Nah, ya. Kemudian hati-hati kalian itu menjadi keras setelah itu. Ya, keras seperti batu. Yang tadi kondisinya, ya, batu tersebut sesuatu yang lebih keras dibandingkan besi, dibandingkan timah yang tidak akan melunak selama-lamanya meskipun dibakar, beda dengan besi, beda dengan timah yang akan melunak ketika dibakar. Tapi batu tidak. Naam. Ya, bahkan terkadang lebih keras dibandingkan batu tersebut. Karena di antara batu itu, ya, ada sungai-sungai yang airnya memancar darinya. Ya, dan sesungguhnya di antara batu-batu tersebut tatkala terbelah, maka akan keluar mata air darinya. Dan sesungguhnya di antara batu-batu tersebut ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, di sini batu tersebut lebih diutamakan dibandingkan hati yang keras. Yang sama sekali hati tersebut tidak terpengaruh sedikit pun ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, janji-janji, ancaman, sama sekali tidak memberikan dampak asar sedikit pun. Ya, hasungan yang ada, janji-janji yang ada tidak mendorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ancaman-ancaman, peringatan-peringatan, ya, tidak menjadikan hati tersebut takut karenanya. Nah, maka di sini bebatuan tersebut lebih diutamakan dibandingkan hati yang keras. Karena di antara batuan tersebut ada, ya, yang sungai-sungai mengalir darinya air. Ya, ketika batu terbelah keluar mata air darinya, ada di antara batu tersebut yang jatuh meluncur takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati yang keras, ya, sedemikian dahsyatnya kondisi keadaan hati yang keras tersebut, yang sama sekali tidak terpengaruh sedikit pun ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi batuan tersebut ada di antaranya, ya, jatuh meluncur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin laraitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Ya, sekiranya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, ya, nah, yang merupakan tumpukan-tumpukan dari bebatuan yang keras, yang kokoh, misalnya akan melihat, ya, gunung tersebut tunduk, terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Karim terdapat di dalamnya janji-janji, ancaman-ancaman, peringatan-peringatan, di mana Al-Qur'an adalah merupakan a'dhamu mau'izah 'ala al-Islam. Ya, mau'izah yang terbesar secara mutlak. Karena berisikan di dalamnya janji-janji, ancaman-ancaman, peringatan-peringatan. Ya, perintah-perintah, larangan-larangan yang terkandung di dalamnya, hikmah dan kemaslahatan untuk hamba. Ya, batu, ya, gunung yang merupakan tumpukan batu yang kokoh, yang kuat, yang keras tersebut, ya, akan tunduk, terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Al-Qur'an itu dihadapkan kepada mereka. Nah, ya, tapi hati yang keras, hati yang mati, ayat-ayat dibacakan padanya tidak memberikan asar pengaruh. Peringatan-peringatan tidak menjadikan mereka takut. Janji-janji yang disebutkan tidak menjadikan mereka terdorong untuk melakukan kebaikan. Nah, ya, maka isi inilah, ya, hati tersebut lebih utama dibandingkan hati. Dari hati yang keras ini. Naam. Fal qalbu yakunu aqsa min al-hajar. Maka hati menjadi keras. Ya, lebih keras dibandingkan batu. Idza a'rada 'an dzikrillahi 'azza wa jalla. Ketika hati tersebut berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Wa qaswatul qalbi laha asbabun sayati dzikru ba'dha. Nah, dan kerasnya hati ini memiliki sebab-sebab. Yang tentunya seorang ketika mengetahui sebab-sebab tersebut, ya, supaya menjauhinya, meninggalkannya. Yang nanti akan ya disebutkan sebagiannya. Naam. Ya, yang kemudian beliau mengatakan qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin tara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, laro'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena tadi Al-Qur'an di dalamnya berisikan janji-janji, ancaman-ancaman, peringatan-peringatan. Al-Qur'an merupakan a'zamu mau'idhah halal itlaq, mau'idhah terbesar secara mutlak. Di dalamnya berisikan perintah-perintah, larangan-larangan yang mengandung hikmah-hikmah yang besar, kemaslahatan untuk hamba. Naam. Ya. Sekiranya yang demikian tersebut Allah hadapkan Al-Qur'an kepada sebuah gunung, niscaya akan engkau melihat gunung tersebut tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang dibacakan padanya ayat-ayat Allah tidak memberikan akar pengaruh, ini menunjukkan tentang kerasnya hatinya. Ya, lebih keras dibandingkan batu, hatinya telah mati. Kalau sekiranya ada sedikit saja keimanan dalam hatinya, tentunya ketika dihadapkan dirinya kepada Al-Qur'an Karim, niscaya dia akan mendapatkan akar pengaruh yang begitu besar terhadap hatinya tersebut. Naam. Tapi ketika hatinya sudah mati, ya, telah keras, lebih keras dibandingkan batu, sehingga tidak memberikan akar pengaruh sedikit pun ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Naam. Maka kata beliau hafidzallahu taala, fatilawatul Qur'an bitadabburin ulayyinul qalba, walakin idza aradal qalbu an tadabburi hadzal Qur'an wa an ta'ammulihi fa innahu yaqsu. Maka membaca Al-Qur'an Karim dengan mentadaburinya, ya, bukan semata-mata membaca, ya, nah, tanpa memahami maknanya, tanpa mentadaburi apa yang terkandung di dalamnya. Ya, akan tapi apa? Kata beliau hafizallahu taala, membaca Al-Qur'an Karim dengan mentadaburinya. Naam. Tulayyinul qalb. Yang demikian dalam kebaikan, hati yang merasa takut terhadap kejelekan-kejelekan, dosa dan kemaksiatan. Naam. Yang akan gemetar hati tersebut ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tapi ketika hati itu berpaling, ya, antadaburi hadzal Qur'an, dari mentadaburi Al-Qur'an Karim. Naam, wa anta amulhi, demikian pula berpaling dari merenungkan apa yang ada dalam Al-Qur'an Karim. Ya. Maka yang demikian akan menjadikan kerasnya hati. Naam. Ya. Al-Quran itu akan berikan akar pengaruh bagi orang yang bacanya, kalau dia itu membaca dengan mentadaburinya, memahami makna yang terkandung di dalamnya. Nah, sebanyak apapun ayat yang dia baca, ya, dari Al-Quran Karim, tapi kalau dia tidak mentadaburinya, memahami maknanya, yang tidak akan berikan pengaruh terhadap hatinya. Meskipun tentunya ketika dia membaca, dari satu sisi akan mendapatkan pahala. Naam. Dengan bacaan yang dia baca. Naam. Ya. Tapi dalam memberikan asar, dampak pengaruh kepada hati. Ketika sekedar membaca, tanpa mentadaburi, tanpa memahami maknanya, yang demikian tidaklah memberikan pengaruh terhadap hatinya. Naam. Ya. Maka ketika seorang berpaling hatinya dari mentadaburi, dari merenungkan apa yang ada dalam Al-Quran Karim, maka demikian bisa menjadikan hatinya itu keras. Ma'anna al-Qur'ana law khataba bihi Allah al-jabal ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Bersamaan bahwasanya Al-Qur'an sekiranya Allah, ya, berbicara dengannya kepada sebuah gunung, mengajak bicara dengan Al-Qur'an tersebut kepada sebuah gunung, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, gunung yang merupakan tumpukan dari batu yang keras, yang kokoh, ya, akan bisa terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut, dari janji-janji, ancaman-ancaman, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Tapi hati yang keras, kondisi keadaannya lebih keras, lebih kaku, lebih beku dibandingkan gunung tersebut, sehingga tidak memberikan asar pengaruh. Li'anal qalba, li'anna qalba ibni Adam yakunu asyad tajammudan wa qaswatan minal jabal. Ya. Tapi ketika Al-Qur'an ini dihadapkan ke suatu hati, na'am, tidak berikan asar pengaruh, ini menunjukkan bahwasanya hati manusia tersebut telah menjadi sesuatu yang lebih beku, lebih kaku, lebih keras dibandingkan gunung tersebut, sehingga tidak memberikan asar pengaruh ketika dibacakan padanya. Nah, ya, fahada wal qasdu min hadal bab, ada beliau, maka ini adalah merupakan maksud tujuan dari bab ini. Apa itu? Wa tahdhiru min qaswatil qulub wa da'wati ila ittikhadil asbab allati tulayinul qulub. Naam. Ya. Yaitu ada apa tujuan dari maksud dari bab ini? Memperingatkan dari kerasnya hati, wa da'wati ila ittikhadil asbab allati tulayinul qulub, dan ajakan, seruan untuk mengambil sebab-sebab yang bisa menyebabkan lembutnya, lunaknya hati tersebut. Yang kata beliau, hafizallahu ta'ala, wa min a'adhamiha tilawatul Qur'an bitadabburin wa huduril qalbi. Ya, maka diantara sebab terbesar, ya, dari sebab yang bisa melunakkan hati, adalah dengan membaca Al-Qur'an Karim. Dengan mentadaburinya, bukan sekedar membaca, dengan menghadirkan hati. Nah, bukan semata-mata membaca tanpa diiringi dengan tadabur, hudurul qalb, yang tentunya yang demikian tidak akan berikan pengaruh sedikit kepada hati ketika membaca tanpa diiringi dengan tadabur tersebut. Akan tapi sebab yang terbesar itu yang akan melunakkan hati, ya, yaitu dengan membaca Al-Qur'an Karim disertai dengan tadabur dan hadirnya hati. Fa in hadzal Qur'an yulayinul qulub, maka sungguhnya Al-Qur'an ini akan melembutkan, melunakkan hati ketika membacanya dengan disertai tadabur, ta'ammul wa hudurul qalb. Ya. Nah, ini diantara sesuatu yang bisa menjadi sebab lembutnya hati, lunaknya hati. Nah, termasuk diantara sebab pula yang bisa menjadikan lembut dan lunaknya hati. Nah, ya, ketika seseorang tersebut senantiasa banyak mengingat yang namanya kematian, ya, banyak mengingat kematian, mengingat bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara, kehidupan yang kekal, yang abadi adalah kehidupan akhirat. Nah, ya, maka dengan banyak mengingat kematian, ya, banyak memahami, meyakini, dan mengingat bahwasanya kehidupan dunia adalah merupakan kehidupan yang fana, kehidupan yang kekal, yang abad, adalah kehidupan akhir, maka yang demikian akan menjadikan sebab hati tersebut hati yang lembut, hati yang lunak. Nah, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuzziha 'anil nari wa adkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, setiap jiwa itu akan merasakan yang namanya kematian, ya, dan pahala-pahala kalian itu akan disempurnakan nanti di hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam jannah, maka sungguh dia beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Naam. Ingat kematiannya. Banyak-banyak ingat tentang hakikat dari kehidupan dunia ini adalah merupakan kesenangan yang menipu. Kehidupan yang fana. Yang akan hancur sirna. Ya. Maka sering mengingat yang demikian sebut. Dengan berbagai macam ujian, cobaan dalam kehidupan dunia ini. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menasihatkan kepada umatnya untuk banyak sering menziarahi kuburan. Nah, yang jauh di awal-awal Islam yang demikian suatu yang dia diperbolehkan. Ya, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan karena yang demikian akan mengingatkan seorang terhadap kehidupan akhirah. Untuk naik ke kuburan ziarah di kubur ala fazurha fa inna tadzakiru min akhirah. Dahulu aku melarang kalian untuk menziarahi kuburan. Nah, ada sekarang maka hendaklah kalian menziarahi kuburan. Ya. Tanpa tentunya menentukan waktu, membatasi waktu tertentu, hari tertentu, kapanpun. Naam. Maka yang demikian tersebut akan mengingatkan seorang tentang kehidupan akhirah. Aktsiru min dzikri hadzihi al-ladzat, yakni al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan-kelezatan ini, yaitu kematian. Nah, maka dengan sering banyak mengingat yang demikian tersebut pun akan membantu melunakkan, melembutkan hati. Demikian pula, nah, termasuk di antara sebab yang bisa melembutkan, melunakkan hati. Mengambil ibrah pelajaran terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Yang sedang terjadi terkait mereka, umat-umat. Dari kalangan orang-orang kafir. Yang Allah binasakan, yang Allah hancurkan. Ambil pelajaran ibrah. Dari apa yang dialami mereka. Umat-umat terdahulu dari kalangan orang-orang kafir. Demikian pula yang dialami oleh mereka, orang-orang kafir. Ya. Dari kebinasaan dan kehancuran. Nah, karena yang demikian akan membantu untuk melunakkan, melembutkan hati. Fakai min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Fa hiya khawiyatun ala urusiha. Wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanan yasma'una biha fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka betapa banyak dari negeri yang telah Allah Subhanahu wa taala binasakan karena penduduknya ya berbuat kezaliman. Naam, sehingga bangunan-bangunan runtuh ya. Demikian pula sumur-sumur itu pun ditinggalkan. Istana-istana yang megah yang tinggi tidak ada penghuninya, ditinggalkan. Naam, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Maka apakah mereka itu tidak melakukan perjalanan di muka bumi ini, baik dengan badan-badan mereka betul-betul melakukan perjalanan untuk mengambil ibrah, ataukah dengan hati-hati mereka merenungkan, memikirkan, mentadaburi. Fatakuna lahum qulubun yaqinuna biha, sehingga mereka memiliki hati yang betul-betul memahaminya, ataukah telinga yang mendengarkan berita-berita umat-umat terdahulu dari ukubah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka untuk menjadikan ibrah pelajaran. Fa innala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tapi sungguhnya bukan penglihatan-penglihatan itu yang buta. Akan tapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Maka demikian pula dengan mengambil ibrah pelajaran dari apa yang telah terjadi dari umat-umat yang sebelumnya yang Allah binasakan, demikian pula kondisi keadaan orang-orang kafir ya. Naam, yang sedang mereka alami dari kebinasaan, dari kehancuran. Yang demikian itu akan menjadi ibrah pelajaran. Demikian pula berbagai macam peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di sini. Di akhir-akhir ini, yang Allah tampakkan peringatan kepada hamba-Nya sebagai peringatan agar supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari berbagai macam bencana-bencana yang sudah berganti, ya, wabah penyakit corona yang sampai sekarang ini terus merajalela, sekian banyak hal-hal yang dianjurkan disebabkan karena ini. Ambil ibrah, ambil pelajaran. Naam, makanya demikian tersebut akan menjadikan hati-hati yang lembut, hati yang lunak. Binillahi ta'ala, wallahu ta'ala alam suhab. Itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Binillahi ta'ala. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.